Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 436. Kitab Aqidah atau Kaidah-Kaidah Iqtiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Berkata Ibrahim bin Adam, apabila ditanyakan kepadamu, adakah mukmin engkau? Maka katakanlah, La ilaha illallah. Berkata Ibrahim pada kali yang lain, jawablah bahwa aku tidak ragu tentang keimanan dan pertanyaanmu kepadaku itu bid'ah. Ditanyakan kepada Al-Qamah, adakah mukmin engkau? Menjawab Al-Qamah, aku harap insya Allah. Berkata As-Suri, kami beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan kami tidak mengetahui bagaimanakah kami pada Allah Ta'ala. Apakah artinya segala kata-kata bersyarat ini? Jawabnya, bahwa kata-kata bersyarat ini benar, mempunyai 4 arti. 2 arti bersandar kepada keraguan. Tidak pada pokok iman, tetapi pada kesudahan atau kesempurnaan dari iman. Dan 2 arti lagi tidak bersandar kepada keraguan. Arti pertama, yang tidak bersandar kepada menentang keraguan, ialah menjaga keyakinan, karena ditakuti daripada sifat mengakui diri sudah bersih. Berfirman Allah Ta'ala, Fala tuzakku anfusakum. Artinya, janganlah kamu menganggap dirimu orang bersih. Surat An-Najm ayat 32. Dan berfirman Allah Ta'ala, Alam taro ilal ladina yuzakuna anfusahum. Anfusahum. Artinya, tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang menganggap bersih dirinya sendiri. Surat An-Nisa ayat 49. Dan berfirman Allah Ta'ala, Ungdur kaifa yaftaruna ala Allahil kadib. Artinya, perhatikanlah bagaimana mereka berbuat kedustaan terhadap Tuhan. Surat An-Nisa ayat 50. Ditanyakan kepada seorang ahli hikmah atau al-hakim, apakah kebenaran yang keji itu? Maka ia menjawab, manusia yang memuji dirinya. Iman itu termasuk di antara sifat kemuliaan yang tertinggi. Keyakinan dengan iman itu adalah pembersihan diri secara mutlak. Membuat kata-kata bersyarat pada iman seolah-olah memindahkan dari pengertian pembersihan yang biasa dipakai itu. Seumpama ditanyakan kepada seseorang, apakah tuan dokter, ataukah tuan seorang ahli fikih, ataukah tuan seorang ahli tafsir? Lalu menjawab orang yang ditanyakan itu, ya, insya Allah. Bukanlah untuk menunjukkan ada keraguan, tetapi untuk mengeluarkan diri dari pengakuan diri bersih. Kata-kata itu memang kata-kata yang menunjukkan kepada keraguan-keraguan dan kelemahan dari segi bunyinya. Tetapi maksudnya adalah untuk melemahkan salah satu daripada yang biasa timbul dari kata-kata itu, yaitu merasa diri bersih. Dan dengan pentakwilan ini, kalau ditanyakan mengenai sifat yang tercela, maka tidak baiklah dibuat kata bersyarat itu. Arti kedua, beradab sopan dengan mengingati Allah atau berzikir kepada Allah dalam segala hal, serta mengembalikan seluruh persoalan kepada kehendaknya. Sesungguhnya Allah telah mengajarkan adab kesopanan kepada nabinya dengan firman-Nya. Wala taqul lana fi syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ila an yasha Allah. Artinya, janganlah engkau mengatakan dalam sesuatu hal bahwa aku akan mengerjakan itu besok, melainkan dengan alasan jika Tuhan menghendaki. Surat Al-Kahfi ayat 23-24. Bahkan Tuhan tidak mencukupkan sehingga itu saja mengenai sesuatu hal yang tidak diragukan padanya. Bahkan Ia berfirman yang artinya, sesungguhnya kamu akan memasuki masjid suci atau masjidil haram jika Tuhan menghendaki, dengan perasaan tenteram, bercukur dan bergunting rambut. Surat Al-Fat ayat 27. Adalah Allah Maha mengetahui bahwa kaum muslimin akan masuk tidak boleh tidak karena Dia yang menghendakinya. Tetapi maksudnya ialah mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beradab bersopan santun dalam segala hal yang diberitakan daripadanya. Baik hal yang sudah dimaklumi atau yang masih diragukan. Sehingga kalau ia memasuki tanah perkuburan lalu mengucapkan assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Salam kepadamu di kampung kaum yang beriman. Dan kami, jika dikehendaki oleh Allah, akan mengikuti kamu. Mengikuti mereka yang sudah meninggal itu tidaklah diragukan lagi. Tetapi menurut adab kesopanan, meminta mengingati Allah dan mengingatkan segala sesuatu kepadanya. Dan kata-kata atau insya Allah ini menunjukkan kepada yang dimaksud tadi. Sehingga menjadi terkenal pemakaiannya sekarang sebagai tanda kegembiraan dan pengharapan. Kalau orang berkata kepada Anda, si Anu akan mati dengan segera, maka Anda menjawab, insya Allah. Maka dapatlah dipahamkan dari perkataan itu kegembiraan Anda, bukan keraguan Anda. Kalau orang berkata kepada Anda, si Anu akan hilang sakitnya dan akan sembuh, lalu Anda menjawab, insya Allah. Maka itu berarti kegembiraan. Sehingga jadilah kalimat insya Allah berkisar dari arti keraguan kepada arti kegembiraan. Dan begitu pula penggeseran kepada arti beradab bersopan santun untuk mengingati Allah Ta'ala bagaimanapun adanya suasana. Arti ketiga adalah sandaran keraguan. Artinya, saya mukmin sebenarnya insya Allah, karena Allah Ta'ala berfirman kepada golongan tertentu, kepada diri mereka itu sendiri. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Artinya, itulah orang-orang yang sebenarnya beriman. Surat Al-Anfal ayat 4. Maka terbagilah mereka kepada dua bagian. Dan ini kembali kepada keraguan mengenai kesempurnaan iman. tidak mengenai pokok iman. Tiap-tiap manusia ragu mengenai kesempurnaan imannya, dan itu tidaklah membawa kepada kufur. Ragu mengenai kesempurnaan iman adalah benar dari dua segi. Pertama, dari segi bahwa nifak itu menghilangkan kesempurnaan iman, dan nifak adalah tersembunyi, tidak dapat dipastikan terlepas daripadanya. Kedua, dari segi bahwa iman itu sempurna dengan amalan-amalan, taat, dan amalan itu tiada diketahui adanya dengan sempurna. Mengenai amal perbuatan, maka berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, orang-orang yang sebenarnya beriman itu hanyalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian itu tiada pernah ragu-ragu, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat 15. Maka adalah keraguan pada kebenaran ini. Begitu pula firman Allah yang artinya, tetapi kebaikan ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, dan nabi-nabi. Surat Al-Baqarah ayat 177. Allah mensyaratkan 20 sifat seperti menepati janji dan bersabar di atas segala kesulitan. Kemudian pada sambungan ayat tadi Allah berfirman, merekalah orang yang benar. Dan berfirman Allah Ta'ala yang artinya, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan kepada derajat yang tinggi. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, tiada sama di antara kamu, orang yang membelanjakan hartanya dan berperang sebelum kemenangan, dengan orang yang berbuat begitu sesudah kemenangan. Surat Al-Hadid ayat 10. Dan berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, tingkatan mereka berbeda-beda di sisi Allah. Surat Ali Imran ayat 163. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu tidak berpakaian. Pakaiannya ialah takwa. Sudah diterangkan pada kitab ilmu. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu lebih 70 pintunya. Yang lebih rendah daripada pintu-pintu itu ialah membuang sesuatu yang menyakitkan dari jalan raya. Adalah ini menunjukkan kepada ikatan kesempurnaan iman dengan amal perbuatan. Adapun ikatannya dengan kelepasan daripada nifak dan syirik yang tersembunyi, maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, empat perkara, siapa yang ada padanya, maka dia itu munafik benar-benar. Walaupun ia berpuasa, mengerjakan sholat, dan mendakwakan dirinya orang mukmin. Yaitu, apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia melanggar janji, apabila dipercayai ia berkhianat, dan apabila bermusuhan ia berbuat aniaya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Pada setengah riwayat disebutkan, apabila membuat perjanjian ia menghilang. Pada hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri tersebut, disebutkan, hati itu empat. Hati yang masih suci bersih. Padanya lampu yang cemerlang. Maka itulah hati orang mukmin. Hati yang terbentang padanya iman dan nifak. Maka iman padanya adalah seumpama sayur mayuran dan yang digenangi air tawar. Dan nifak padanya adalah seumpama luka yang digenangi nanah bercampur darah. Maka benda mana di antara keduanya yang lebih banyak? Maka dengan itulah orang itu ditetapkan. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri. Pada lain diriwayatkan, mana yang lebih banyak padanya, maka itulah yang menentukan orang itu. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih banyak menjadi munafik daripada umat ini ialah orang-orang yang ahli membaca Quran. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tabarani dari Uqbah bin Amr. Pada suatu hadis disebutkan, syirik itu adalah lebih tersembunyi pada umatku daripada semut yang melata di bukit Shofa. Diriwayatkan Abu Yu'la, Ibnu Hibban dan Ibnu Uda dari Abu Bakar. Berkata Huzaifah radhiyallahu anhu, adalah seorang laki-laki mengeluarkan sepatah kata pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan dia munafik karenanya sampai dia mati. Dan aku mendengar kata-kata itu sekarang dari salah seorang kamu dalam sehari-hari sampai 10 kali. Diriwayatkan Ahmad dari Huzaifah. Berkata setengah ulama, yang lebih mendekatkan manusia kepada nifak ialah orang yang memandang dirinya terlepas dari nifak itu. Berkata Huzaifah radhiyallahu anhu, orang-orang munafik sekarang adalah lebih banyak daripada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka waktu itu menyembunyikan nifaknya, tetapi sekarang mereka melahirkannya. Nifak ini adalah melawan kebenaran dan kesempurnaan iman. Ia tersembunyi. Manusia yang terjauh daripadanya ialah orang yang merasa takut padanya. Dan yang terdekat padanya ialah orang yang memandang dirinya terlepas daripadanya. Ada orang menanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, benarkah kata orang, tiada nifak sekarang? Maka menjawab Al-Hasan, hai saudaraku, jikalau binasalah semua orang munafik itu, niscaya kamu merasa jijik melihat banyaknya di jalan raya. Berkata Al-Hasan atau orang lain, jikalau tumbuhlah ekor pada orang munafik, niscaya tiada sanggup kita meletakkan tapak kaki di atas tanah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar seorang laki-laki memperkatakan Hajjaj. Lalu beliau bertanya, apakah pendapat engkau jika hadir dia? Lalu mendengar apa yang engkau katakan. Apakah engkau membicarakan lagi mengenai dia? Maka laki-laki itu menjawab, tidak. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyambung, kami hitung sikap yang demikian itu nifak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempunyai dua lidah di dunia, niscaya dijadikan dia oleh Allah mempunyai dua lidah di akhirat. Ini adalah sambungan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu di atas. Bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jahat ialah yang bermuka dua. Dia datang kepada satu golongan dengan satu muka, dan dia datang pula kepada golongan yang lain dengan satu muka pula. Ada orang mengatakan kepada Al-Hasan bahwa suatu kaum mengatakan, kami tidak takut kepada Nisan. Maka menjawab Al-Hasan, demi Allah bahwa aku mengetahui diriku terlepas daripada nifaq adalah lebih aku sukai daripada terjadinya bukit-bukit kecil menjadi emas. Berkata Al-Hasan, setengah daripada nifaq ialah berlainan lidah dan hati yang tersembunyi dan yang nyata, yang dimaksudkan dan yang dikeluarkan. Berkata seorang laki-laki kepada Huzaifah radhiyallahu anhu, saya takut menjadi orang munafik. Maka menjawab Huzaifah, jika engkau seorang munafik, maka tidaklah engkau takut nifaq itu. Sebab orang munafik merasa aman daripada nifaq. Berkata Ibnu Abdul Mulaikah, saya mendapati 130, pada suatu riwayat 150 orang sahabat Nabi, semuanya takut kepada nifaq. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam suatu jamaah daripada sahabat-sahabatnya. Maka para sahabat itu menyebutkan seorang laki-laki dan membanyakkan pujian kepadanya. Lalu dalam pada itu, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki. Dari mukanya menitikkan air bekas wudhu. Alas kakinya terpegang pada tangannya, dan di antara kedua matanya kelihatan bekas sujud. Lalu para sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, inilah dia laki-laki yang kami sebutkan itu. Maka menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat pada mukanya bekas tamparan setan. Maka datanglah laki-laki itu, memberi salam dan duduk bersama para sahabat. Lalu bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bersumpah kepada engkau dengan Allah, adakah kamu mengatakan akan dirimu ketika kamu datangi kaummu bahwa tidak ada dalam kalangan mereka orang yang lebih baik daripada kamu? Menjawab laki-laki itu, ya, ada. Diriwayatkan Ahmad, Al-Basar, dan Ad-Daruqutni dari Anas. Nabi membaca di dalam doanya, ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta ampun kepadamu mengenai apa yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Lalu orang bertanya kepadanya, takutkah engkau, wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada yang menjamin bagiku, dan hati itu adalah di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Dibalikkannya sebagaimana kehendaknya. Dan berfirman Allah Ta'ala, wabadalahum minallahi malam yakunu yahtasibun. Artinya, dan ketika itu jelas bagi mereka bahwa apa-apa yang dahulunya mereka tiada kira itu memang dari Tuhan. Surat Az-Zumar ayat 47. Ada yang mengatakan bahwa dan menyangka bahwa perbuatan itu baik, tetapi adalah dia di dalam daun raja perbuatan jahat. Berkata Sihri Asakoti, jikalau seorang manusia masuk ke sebuah kebun, di mana di dalamnya terhadap segala macam pohon-pohonan, yang hinggap di atasnya bermacam-macam burung, maka berbicaralah tiap-tiap burung itu kepada manusia tadi dengan suatu bahasa, seraya mengatakan, salam kepadamu, wahai wali Allah. Maka senanglah hati manusia tadi mendengarnya. Maka jadilah manusia itu tawanan di dalam tangannya sendiri. Segala hadis dan asar tadi memperkenalkan kepada kita akan gentingnya keadaan disebabkan nifaq yang halus dan syirik yang tersembunyi dan tidak terasa aman daripadanya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri bertanya kepada Huzaifah tentang dirinya. Apakah dia tersebut di dalam golongan orang-orang munafik? Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, aku mendengar suatu daripada sebagian amir, maka aku bermaksud membantahnya. Tetapi aku takut nanti aku disuruh bunuh. Bukan aku takut kepada mati, tetapi aku takut datang ke dalam hatiku rasa kebanggaan menjadi hiasan bibit orang banyak ketika nyawaku keluar. Dan itu aku cegah diriku daripada berbuat yang demikian. Inilah sebagian daripada nifaq yang berlawanan dengan hakikat iman, kebenaran, kesempurnaan, dan kemurniannya. Bukan pokoknya. Nifaq itu ada dua. Pertama, keluar dari agama dan menghubungi dengan orang-orang kafir, berjalan dalam jamaah orang-orang yang kekal dalam neraka. Kedua, nifaq itu membawa orangnya ke dalam neraka buat sementara waktu, atau kurang dia dari derajat orang-orang yang tinggi serta turun dari tingkat orang-orang sidik. Yang demikian itu dilakukan keimanannya. Dari itu baiklah dibuat pengecualiannya padanya. Asal pokok nifaq ini berlebih kurang di antara yang rahasia dan yang nyata. Di antara yang aman dari tipuan, perasaan ujub, dan hal-hal lain yang tidak terlepas daripadanya selain orang-orang siddiq. Arti keempat, yaitu bersandar juga kepada keraguan. Yang demikian itu karena takut kepada buruk kesudahan atau su'ul khatimah. Karena tidak ada yang tahu apakah imannya itu selamat ketika mati atau tidak. Jika khatimahnya itu disudahi dengan kufur, maka binasalah amalannya yang lalu, karena amalan itu terletak pada keselamatan akhir. Kalau ditanyakan seseorang yang berpuasa pada pagi hari tentang sah puasanya di hari itu, maka dia menjawab, saya benar-benar berpuasa. Jikalau dia berbuka dengan hari sesudah itu, maka nyatalah bohongnya. Karena sahnya puasa itu adalah terletak pada kesempurnaan puasa sampai terbenam matahari pada akhir siang itu. Sebagaimana siang itu menjadi tempat bagi kesempurnaan puasa, maka umur adalah tempat bagi kesempurnaan sah iman dan mensifatkan sahnya sebelum berakhir hari itu didasarkan akan terus bersambung dari yang sudah ada adalah diragukan dan kesudahannya. Dari itu menangislah kebanyakan orang-orang yang takut karena kesudahan atau al-khatimah itu adalah buah dari qada yang dahulu dan kehendak dan yang azali, yang tidak lahir, selain dengan lahirnya apa yang dikodokan. Dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya bagi seorang pun dari manusia. Maka takut kepada kesudahan atau al-khotimah adalah seperti takut kepada yang dahulu. Kadang-kadang lahir seketika apa yang telah dahulu perkataan dengan lawannya. Siapakah yang tahu? Kiranya dia termasuk di antara orang-orang yang telah dahulu kebaikan baginya daripada Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan mengenai arti firman Allah Ta'ala, waja'at sakratul mauti bilhaq. Artinya, dan datanglah sakratul maut atau kesakitan mati dengan sebenarnya. Surat Qaf ayat 19. Artinya, dengan yang dahulu, maka sakaratul maut itu melahirkan yang dahulu itu. Berkata setengah ulama salaf, sesungguhnya ditimbang daripada amalan itu khotimahnya atau kesudahannya. Adalah Abu Darda radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah, tiada seorang pun yang merasa tenteram daripada imannya dicabut, melainkan dicabutlah imannya itu. Ada yang mengatakan bahwa sebagian daripada dosa itu adalah dosa yang siksaannya buruk kesudahan atau su'ul khatimah. Kita berlindung dengan Allah daripada yang demikian. Dan ada yang mengatakan yaitu siksaan mendakwakan diri menjadi wali dan keramat dengan mengada-adakan. Berkata setengah arifin atau orang-orang yang benar bermakrifah kepada Allah, jikalau disuruh pilih kepadaku mati syahid di pintu rumah dan mati atas tauhid di pintu kamar, maka aku pilih mati atas tauhid di pintu kamar. Karena aku tiada mengetahui apa yang akan datang pada hatiku dari perubahan tentang tauhid itu sampai ke pintu rumah. Jikalau aku kenal seorang dengan ketauhidannya selama 50 tahun, kemudian terdinding antaraku dan dia dengan sebuah tiang dan mati dia, maka tidak berani aku memastikannya bahwa dia itu mati atas tauhid. Pada satu hadis disebutkan, siapa yang mengatakan saya mukmin, maka dia itu kufur. Dan siapa yang mengatakan saya orang yang berilmu, maka dia itu orang bodoh. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Umar. Dan ada yang mengatakan mengenai firman Allah Ta'ala, batammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Artinya, dan telah sempurnalah kalimat firman Tuhanmu dengan kebenaran dan keadilannya. Surat Al-An'am ayat 115. Bahwa kebenaran itu bagi orang yang mati di atas iman, dan keadilan bagi orang yang mati di atas syirik. Dan berfirman Allah Ta'ala, walillahi akibatul umur. Artinya, dan adalah kepunyaan Allah kesudahan pekerjaan mereka itu. Surat Al-Hajj ayat 41. Tatkala keraguan ada dengan kesudahan atau al-khotimah itu, maka pengecualian itu menjadi wajib. Catatan pengecualian atau pensyaratan itu ialah kata-kata insya Allah atau kalau dikehendaki oleh Allah. Penerjemah. Karena iman itu adalah ibarat dari suatu yang memfaedahkan surga. Sebagaimana puasa adalah ibarat daripada suatu yang melepaskan dari tanggungan kewajiban. Puasa yang rusak sebelum matahari terbenam tidaklah melepaskan akan tanggungan kewajiban. Maka keluarlah puasa itu daripada adanya sebagai puasa. Maka demikian pula lah iman. Bahkan tiada jauh daripada kebenaran. Bila ditanyakan akan seseorang daripada puasanya yang lalu, yang tidak diragukan mengenai sahnya, setelah selesai mengerjakannya, pertanyaan mana umpamanya, adakah Anda puasa kemarin? Maka menjawablah orang yang berpuasa itu, ya, insya Allah ta'ala. Karena puasa yang hakiki atau yang sebenar-benarnya, ialah yang diterima atau yang makbul. Penerimaan itu adalah hal gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ta'ala. Maka dari segi ini, baiklah, ada pengetahuan dalam segala amal perbuatan yang baik. Dan itu adalah karena keraguan mengenai makbulnya. Karena mungkin tertegah daripada makbulnya setelah berlaku secara zahir atau syarat-syarat sah oleh sebab-sebab yang tersembunyi yang tidak diketahui selain oleh Tuhan yang Maha Besar. Maka baiklah ada keraguan padanya. Dan inilah segi-segi baiknya persyaratan pada penjawaban tentang iman itu. Segi-segi itulah sebagai penghabisan untuk kami sudahi kitab kaidah-kaidah i'tiqad ini. Telah tamat kitab ini dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad dan kepada sekalian hambanya yang pilihan.